Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah. Fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Riyadhus Salihin lil Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dan diberikan penjelasan oleh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Qala rahimallahu taala qawluhu إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tidak ada batasnya, dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kata Al-Alam Ibn Utsaimin rahimallahu taala, يوفى الصابرون أي يعطي as-sabiruna ajrahum thawabahum. Orang-orang yang bersabar akan dicukupkan, maksudnya adalah akan diberikan. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala, yaitu balasan kepada mereka. Wa qawluhu bi ghairi hisabin. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasan. Qala rahimallahu, لأن الأعمال الصالحة مضاعفة الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan kepadanya balasan, pahala mereka tanpa ada batasan, dikarenakan amalan saleh itu akan dilipat gandakan. Asalnya amalan saleh itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Terus akan dilipat gandakan hingga mencapai 700 kali lipat. Hingga kemudian sampai berlipat-lipat. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Sebuah amalan itu bisa dilipat gandakan minimalnya menjadi 10 atau menjadi 700. Di antaranya adalah tentang kesempurnaan keimanan, kesempurnaan tauhid, kemudian juga waktu tatkala dia mengamalkan tersebut di masa-masa orang-orang lagi butuh. Nah, di masa betul-betul amalan itu adalah amalan yang berat. Nah, tapi dia tetap mengamalkan. Dan banyak faktor yang lainnya. Qala rahimallahu taala, amma sabru فَإِنَّ مُضَاعَفَتَهُ تَأْتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Adapun kesabaran, maka pelipat gandaannya. Adapun kesabaran, pelipat gandaan ini tidak terhitung, tidak terbatas, karena dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala anna ajrahu 'azimun. Ini semua menunjukkan bahwasannya balasan dan pahala dari kesabaran itu sangat agung, sangat besar. Wa annal insana la yumkinu ayatasawwara hadzal ajra. Dan manusia itu tidak akan bisa menggambarkan. Tidak akan mungkin bisa menggambarkan, membayangkan besarnya pahala ini. Li'annahu lam yuqabil bi'adadin. Dikarenakan manusia tidak akan mampu untuk bisa menghitung dengan angka berapa pelipat gandaan dari kesabaran itu. Tidak akan mampu. Bal huwa amrun ma'lumun indallahi wa la hisaba fihi. Namun kesabaran itu balasannya, pelipat gandaannya adalah perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang bisa diketahui atau perkara yang sudah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala hisaba fihi, dan tidak ada batasannya. La yuqalu mathalan al-hasanatu bi'ashrati amthaliha ila 700 dha'fin bal yuqalu innahu yuwaffa ajrahu bighairi hisabin. Tidak dikatakan misalnya, tidak dikatakan misalnya satu kebaikan kesabaran itu akan dibalas dengan 10 kebaikan atau sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Tidak. Tetapi kita katakan satu kesabaran itu akan diberikan balasannya tanpa ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini akan dicukupkan, kesabaran itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batasannya. Wa fi hadhihi al-ayati min at-targhibi fi as-sabri ma huwa dhahirun. Maka di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-10 ini, di dalamnya terdapat targhib, motivasi, hasungan untuk bersikap sabar. Untuk bisa bersikap sabar. Nah, itu yang nampak. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat berkaitan dengan bab sabar. Yang berikutnya adalah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk perkara yang diutamakan." Perkara yang diutamakan. Kata al-alama Ibn Thaymin rahimahullahu ta'ala, ay, ana alladhi yasbiru ala adhan nasi wa yatahammuluhum wa yakfiru lahum sayyiatihim allati yusi'una biha ilayhi fa inna dhalika min azmil umur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah orang-orang yang bersabar terhadap gangguan manusia. Orang-orang yang bersabar terhadap gangguan orang lain. Wa yatahammuluhum wa yaghfiru lahum. Dia terima gangguan tersebut, dia pikul gangguan tersebut, dia hadapi gangguan tersebut, dan dia maafkan kepada mereka. Dia maafkan kepada mereka, orang-orang yang mengganggu tadi. Sayyiatihim, terhadap kesalahan mereka yang mengganggu tadi. Allati yusi'una biha ilaihi fa inna dhalika min azmil umur. Orang-orang yang dia bersabar atas gangguan orang lain dan dia tetap memikul, nah, gangguan tersebut, nah, dia terima dan dia maafkan atas kejelekan dan kesalahan mereka. Nah, maka fa inna dhalika min azmil umur, ini adalah perkara yang diutamakan, ini adalah termasuk perkara yang diutamakan. Kenapa? Ai min ma'zumatiha wa syada'idiha allati tahtaju ila muqabalatin wa musabaratin, yaitu hal yang sangat berat. Makanya diutamakan, karena itu adalah hal yang sangat berat dan butuh adanya kesabaran yang terus-menerus, yang ekstra. Wala siyama idza kana al-adha alladhi yanalu al-insanu bisababi jihadihi fillahi 'azza wa jalla. Lebih-lebih lagi kalau gangguan itu yang dia dapatkan disebabkan karena jihadnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa bisababi ta'atihi, dan disebabkan ketaatan dia, disebabkan karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, datang gangguan dari berbagai macam jalan. Nah, lebih-lebih lagi itu butuh kekuatan, kesabaran yang ekstra untuk menghadapinya. Li'anna adhiyatan nasi laka laha asbabun muta'addidatun wa mutanawwi'atun. Dikarenakan gangguan orang terhadap Anda itu ada yang bermacam-macam bentuknya dan bertingkat-tingkat. Muta'addidah, bermacam-macam, mutanawwi'ah, beraneka ragam. Fa idza kana sababuha ta'atallahi azza wa jalla wal jihad fi sabilihi wal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkari fa innal insana yusabu 'ala dhalika min wajhain. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau sebab gangguan tersebut itu adalah sebab gangguan yang Anda terima dari orang lain itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, maka seseorang yang mendapatkan gangguan disebabkan perkara-perkara seperti ini, dia akan mendapatkan pahala dari dua sisi. Subhanallah. Dia akan mendapatkan pahala dari dua sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, minal adhiyati allati tahsulu lahu. Dia akan mendapatkan pahala dari sisi adanya gangguan penganiayaan yang dia terima disebabkan ketaatan yang dia jalankan, disebabkan jihad yang dia jalankan, disebabkan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan cara yang benar yang dia berada di atasnya. Nah, sisi yang pertama, kalau kemudian dia mendapatkan gangguan dengan berbagai macam bentuknya, kemudian dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah bersabarnya dia terhadap gangguan yang dia terima. Wathani, yang kedua, sabruhu ala hadhihi ta'ati allati udhiya fillahi min ajliha. Dia akan mendapatkan pahala dari kesabaran dia terhadap ketaatan kepada Allah. Kalau tadi kesabaran dia di dalam menerima gangguan manusia, ini yang kedua, dia juga akan mendapatkan pahala dari kesabaran dia terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-ayati hathun 'ala as-sabri 'ala sabri al-insani 'ala adhiyati an-nasi wa maghfiratin lahum ma asa'u lahum fihi. Di dalam ayat ini terdapat hasungan dan anjuran untuk bersabar terhadap gangguan manusia dan memaafkan mereka. Dan memaafkan mereka dari apa yang mereka lakukan dari kejelekan tersebut kepadanya. Walakin yang bagi ayu'lama anna al-maghfirata liman asa'a ilaika laysat mahmudatan ala al-itlaqi. Akan tetapi ayu'lama, yang harus diketahui, bahwasanya memberikan maaf, harus difahami, harus diketahui, bahwasanya memberikan maaf atau memaafkan kepada orang yang berbuat kejelekan kepada Anda, memaafkan orang yang berbuat kejelekan kepada Anda, kejahatan kepada Anda, laisat mahmudatan alal itlaq, bukanlah termasuk perbuatan yang terpuji secara mutlak. Secara mutlak. Nah, setiap ada orang yang salah dia maafkan, setiap ada orang salah dia maafkan, bukan itu perbuatan terpuji secara mutlak. Fa inna Allah qayyada hadza bi ayyakuna al-'afwa bi ayyakuna al-'afwu makrunan bil islah. dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, mengaitkan, membatasi pemberian maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita itu menjadi perbuatan yang terpuji manakala diiringi, disertai dengan adanya perbaikan. Disertai dengan adanya perbaikan. Faqala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amma idza lam yakun fil 'afwi wal maghfirati islahun fala ta'fu wala taghfir. Adapun kalau pemberian maaf dan pengampunan itu tidak kemudian diiringi, tidak mendatangkan perbaikan, fala ta'fu, jangan engkau berikan maaf, wala taghfur, dan jangan engkau mengampuni. Nah, mithaluhu, contohnya, beliau berikan contoh. Law kana alladhi asa'a ilaika syakhsan ma'rufan bisyarr wal fasadi wa annaka law 'afauta 'anhu lakana fi dhalika ziyadatun fi syarrihi. Contohnya, kalau ada seseorang yang berbuat kejelekan kepadamu, itu adalah orang yang dikenal dengan keburukan dia, kejahatan dia, kerusakan dia. Dan kalau seandainya engkau memberikan maaf kepadanya, itu akan semakin kurang ajar dia itu. Akan menganggap, oh, dia orang lemah. Sudah, semakin kurang ajar. Fa fi hadhihi al-hali al-afdalu alla ta'fu 'anhu. Maka dalam kondisi seperti ini, kata beliau rahimahullahu taala, sebaiknya jangan kamu memberikan maaf. Yang afdal, yang utama, alla ta'fu 'anhu, jangan kau memberikan maaf darinya. Bal ta'khudhu bihaqqika min ajli al-islah. Bahkan engkau tuntut hakmu darinya dalam rangka untuk adanya perbaikan bagi dirinya. Engkau tuntut hakmu yang telah didolimi oleh dirinya. Amma idha kana syakhsu idha afawta anhu lam yatarattab ala al-afwi anhu mafsadatun fa innal afwa afdalu wa ahsanu. Sebaliknya, apabila seseorang itu dengan engkau memberikan maaf kepadanya tidak menimbulkan dengan pemaafan yang kau berikan kejelekan yang lebih besar, maka memberikan maaf kepadanya itu adalah perbuatan yang afdal, yang lebih utama dan yang lebih baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka sungguh pahalanya, balasannya itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza kana ajruka 'ala Allah kana khairan laka." Kalau balasanmu, balasan yang engkau dapatkan, pahala yang engkau dapatkan itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu lebih baik untukmu. Min ayakuna dzalika bimuawadhatin ta'khudhu min a'mali sahibika salihati. Daripada engkau mengambil balasan dari apa yang engkau ambil dari amalan saudaramu yang baik. Saudaramu itu melakukan kesalahan, taib, dan dia sudah meminta maaf. Dan kemungkinan besar, kalau dimaafkan, maka ini tidak akan menjadikan dia lebih kurang ajar. Maka berikanlah maaf. Gitu maksudnya. Berikanlah maaf. Dan jangan engkau menuntut balas. Kenapa? Dikarenakan Allah tadi sudah berfirman, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Nah, pahalamu yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik untukmu daripada engkau meminta ganti dari hakmu yang telah didolimi oleh dirinya. Dan dia mengganti, berarti kan dia berbuat baik kepadamu, dia mengganti. Nah, gitu maksudnya. Kemudian satu lagi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, masih menunjukkan tentang keutamaan kesabaran. Qala rahimallahu taala wa qawluhu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kata al-'Alama Ibn Utsaimin rahimallahu taala, amara Allah Subhanahu wa taala an nasta'ina 'ala al-umuri bis-sabri 'alayha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita memohon pertolongan atas urusan-urusan kita ini dengan sabar. Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta tolong untuk menghadapi permasalahan urusan-urusan kita ini dengan bersabar. Lianna al-insana idza sabara wa intadhara al-faraja min Allahi sahulat 'alaihi al-umuru. Dikarenakan seseorang itu kalau dia itu mau bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terburu-buru, sahulat 'alaihi al-umuru, maka urusan permasalahannya itu akan menjadi ringan, menjadi mudah. Perkaranya, urusannya itu akan menjadi mudah. Baik. Kata beliau rahimallahu taala, fa anta idza usibta bi syai'in yahtaju ila sabrin fasbir wa tahammal wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al 'usri yusra. Hadis Abdullah ibn Abbas, dikeluarkan Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Fa anta, maka anda, wahai kaum muslimin, apabila terjadi pada diri anda sesuatu yang membutuhkan kepada kesabaran, maka hendaklah kalian bersabar. Tertimpa musibah, tertimpa perkara-perkara yang memang membutuhkan kesabaran, maka bersabarlah. Dan hadapilah, tanggung, pikul perkara tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama dengan kesabaran, atau bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, dan bahwasanya jalan keluar itu ma'al karbi, atau dan ketahuilah bahwasanya bersama dengan musibah itu ada jalan keluarnya, dan bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ketahui itu, bahwasanya pertolongan itu ada dalam kesabaran, dan bahwasanya bersama dengan musibah itu ada jalan keluar, dan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini pegang erat-erat. Subhanallah. Nah, ini kalam nubuwah, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari ucapan beliau itu dari hawa nafsunya, tetapi semata-mata wahyu Allah Subhanahu wa taala. Amma salatu fa innaha tu'inu 'alal umuri ad-diniyati wa dunyawiyyati. Adapun salat, maka sesungguhnya salat itu akan menolong anda. Salat itu akan bisa memberikan pertolongan pada perkara-perkara agama kita, akhirat kita, dan juga pada perkara-perkara dunia kita. Salat itu bisa menolong pada urusan agama kita dan juga pada dunia kita. Hatta inna Rasul alaihi salatu wassalam dzukira anhu annahu idza hazabahu amrun faza'a ila salati. Bahkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan, disebutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu menghadapi sebuah urusan, apabila beliau menghadapi sebuah permasalahan, maka beliau akan langsung melaksanakan salat. Maka beliau akan langsung salat. Hadis ini adalah hadis yang sahih. وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya salat itu mampu dan dapat mencegah dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau salatnya benar. Fa idza ista'ana al-insanu bis-salati 'ala umurihi yassara Allahu lahu dzalika. Kalau seandainya seseorang itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan menggunakan salat untuk menghadapi permasalahan dia, untuk menghadapi urusan-urusan dia, yassara Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan untuknya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada hamba tersebut di dalam menghadapi permasalahan-permasalahannya. Li'anna salata silatun bainal 'abdi wa baina rabbih, karena salat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Penghubungnya adalah salat. Penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah salat. Apabila seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah dengan salat, maka Allah akan memberikan kemudahan atas urusan-urusan dia. Fayaqiful insanu fiha baina yadayillahi wa yunajihi wa yad'uhu wa yataqarrabu ilayhi bi anwa'il qurbati allati takunu fi hadhihi as-salati fa kanat sababan lil ma'unati. Maka seseorang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu apabila dia itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang dia lakukan di dalam salatnya itu. Fakanat, maka jadilah salat yang dia lakukan itu sababan, sebagai sarana, sebagai sebab lil ma'unati, turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan salat dan juga sabar sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala alamu bissab. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.